dancer yang tercinta ini. Iya. Jadi dari Leli Yuwanita, terus sebelumnya tadi dari Vivi Ayu, iya. Semuanya adalah request-request dari dancer, iya, yang sangat kita cintai. Okay. Ya. Seperti juga yang satu ini. Iya. Sebelum satu lagu ini, setelahnya satu lagu ini, iya, kita duluin juga. Ini, iya, request dari dancer juga. Iya. Judul lagunya adalah Kehilangan yang sekarang juga dilantunin oleh Nasya Akila Murata. Haji Leli Yuwanita, terima kasih. Kalau sudah berharga. Luar biasa buat gengser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.